السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelumnya mari kita mengucapkan mufirna bi fadlillah wa rahmati. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini sebagai pengantar kajian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita air yang penuh rahmat, yaitu air hujan yang sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat Yogyakarta. Pemerintah negeri Jawa Barat baru 3 kali masih bisa dihitung ya, artinya masih tidak sepadat di tahun yang sebelumnya. Bagian dari rasa syukur itu, jangan lupa Bapak Ibu membaca mufirna bi fadlillahi wa rahmati, karena kalimat semacam ini sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membacanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kultum subuh yang malam harinya turun hujan, malam harinya terjadi hujan turun. Kemudian Nabi SAW di waktu subuh beliau menyampaikan kultum dan bertanya kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala Allah 'azza wa jalla, bahwa di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusbihu min ibadiya mu'minun bi wa kafirun bin naw, wa yusbihu min ibadiya kafirun bi wa mu'minun bin naw. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang, dan ada di antara hambaku yang dia kufur kepadaku tapi beriman kepada bintang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati wa huwa mu'minun bi wa kafirun bin naw, maka siapa yang di pagi hari ini dia mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka berarti dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Wa man qala mutirna bi tau'i kada wa kada, dan siapa yang di pagi hari ini dia mengucapkan kita diberi hujan karena telah terbit rasi bintang tertentu, maka berarti dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Artinya dalam hadis ini, salah satu di antara kalimat yang menjadi tanda orang mukmin adalah dia bersyukur dengan adanya hujan. Dan bentuk rasa syukur itu diungkapkan dalam bentuk pengakuan bahwasanya hujan ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kalimat ini kita rutinkan setiap kali selesai hujan. Pun apa lagi? Dereh. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Cuma 3 kata, Pak. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Pun apa lagi? Alhamdulillah. Ini pun hujan tahunan, Pak. Kudune doa semacam ini sudah kita hafal sejak dulu. Baik, kemudian jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema yang telah di umumkan kepada para jamaah bahwa kajian kita di malam hari ini adalah mencukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencukupkan diri dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuan besarnya adalah untuk mewujudkan dua kalimat syahadat. Pertama syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua syahadat Muhammadun Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah diwujudkan dalam bentuk upaya kita untuk membersihkan semua peribadatan kepada selain Allah, diwujudkan dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan anti kesyirikan. Sementara syahadat Muhammadun Rasulullah diwujudkan dalam bentuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam setiap beribadah kepadanya. Karena itulah musuh dari dua hal ini, musuh dari syahadat la ilaha illallah dan lawan dari syahadat Muhammadur Rasulullah merupakan dosa yang sangat besar. Musuh dari syahadat la ilaha illallah adalah kesyirikan, sedangkan lawan dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah semua tindakan dan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di kesempatan kali ini kita akan mengangkat untuk tema yang merupakan bagian dari syahadat Muhammadun Rasulullah. Cukupkan diri kita dengan sunnah, yang aslinya ini adalah mengamalkan syahadat Muhammadun Rasulullah. Karena ketika kita paham beliau adalah utusan Allah, berarti apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau ajarkan adalah cara yang paling tepat untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat banyak dalil yang menunjukkan keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jaminan orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah beliau, untuk kembali kepada ajaran beliau, dia tidak akan sesat selamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku tinggalkan di tengah kalian dua hal, dua pijakan. "Lan tadillu," kalian tidak akan sesat, "ma tamassaktum bihima," selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Allah. Aku tinggalkan kitabullah, aku tinggalkan Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Quran dan sunnah beliau itu sebagai apa? Sebagai peninggalan beliau, sebagai warisan beliau. Sehingga apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah adalah warisan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsi terbesar warisan ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk sebatas dipakai pajangan, atau untuk obat bagi yang sakit, ataukah agar dipelajari sehingga diambil kesimpulan yang benar untuk diamalkan. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Yang ketiga. Tujuan terbesar Allah turunkan Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya tentu saja bukan untuk hiasan dinding. Karena itu ketika ada orang yang menjadikan Quran hanya sebatas hiasan dinding, Al-Quran hanya dibaca kalau ada orang mati. Di sebuah kampung tidak pernah terdengar suara Al-Quran. Begitu terdengar suara Al-Quran, sing ditangoni sapa sing mati. Ini contoh bagaimana kampung yang sepi dari bacaan Al-Quran. Masa ketika terdengar suara Quran, yang ditanya sapa sing mati. Berarti Quran baru berfungsi, baru disampaikan ketika ada orang mati. Tujuan terbesarnya adalah agar untuk dipelajari, dikaji, kemudian diamalkan, bukan untuk hiasan, bukan pula untuk alat pengobatan. Karena itu hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dia yang menjadikan Al-Quran proyek utama, bukan untuk dikaji, sasaran utama bukan untuk dikaji, bukan untuk dipelajari, tapi sasaran utamanya untuk dipakai kegiatan yang lain, meskipun namanya pengobatan holistik, atau bentuknya adalah pengobatan Qur'ani, atau bentuknya untuk kebutuhan yang lain, tapi bukan untuk dikaji, maka pada hakikatnya dia telah menyalahgunakan Al-Quran. Sampai ada sebagian ulama mengatakan pelecehan besar-besaran Al-Quran adalah pajangan dinding dengan menggunakan Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Quran digunakan untuk hiasan. Allah turunkan Al-Qur'an agar Al-Qur'an ini dijadikan sebagai panduan hidup. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha? Apakah mereka tidak tadabbur, tidak merenungi isi Al-Qur'an, ataukah ada kunci dalam hati? Karena itulah hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu, kalian tidak akan sesat selamanya, adalah dengan berusaha mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dan berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa berpegang teguh dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cara yang paling mujarab agar kita bisa selamat dari yang namanya perbedaan pendapat. Sekarang banyak orang mengeluh, kenapa orang itu kalau hidup beragama rasanya kok susah sekali. Banyak sekali perbedaan pendapat yang tersebar di tengah masyarakat. Yang ini bilang A, yang ini bilang B, yang ini bilang C. Itu yang benar yang mana? Orang awam kebingungan. Maka jawabannya, kalau sudah tahu orang awam kebingungan, maka jangan jadi orang awam. Menolak, bingung. Berusahalah untuk mendekati kepada ilmu sehingga kita tidak bingung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan. Panduan yang beliau berikan dalam hadis ini, orang itu kalau biar tidak bingung ketika terjadi perselisihan pendapat, kuncinya dua. Pertama, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ishinkum ya robak di ihtilafan katiro." Orang yang hidup setelah aku meninggal akan menjumpai banyak ikhtilaf di tengah masyarakat. Jadi ikhtilaf itu semakin banyak muncul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ikhtilaf itu hampir tidak ada. Ya ada ikhtilaf, tapi sangat kecil dan hampir tidak ada. Mungkin hanya 1, 2, atau 3. Karena masih ada rujukan utamanya. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal, potensi khilaf itu semakin besar. Makin jauh dari zaman Nabi SAW, potensi perbedaan pendapat semakin besar. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, generasi yang lebih jauh daripada zaman Rasulullah SAW, perbedaan pendapat yang terjadi di tengah mereka jauh lebih banyak dibandingkan generasi yang hidupnya lebih dekat dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah tidak ada satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kita sekarang tinggal di sebuah zaman yang kita saja sudah pusing dengan banyaknya istilah, dengan banyaknya perbedaan pandangan masyarakat. Besok akan lebih banyak lagi ikhtilaf yang terjadi. Semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dari zaman nubuwah, ikhtilaf itu semakin banyak yang muncul. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup setelah meninggal dia akan menjumpai ya ikhtilafan katsira. Dia akan melihat banyak perselisihan. Berarti semakin jauh dari zaman beliau, semakin banyak perselisihan yang terjadi. Karena itu bagaimana caranya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang erat sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa di sini Rasulullah SAW menyebutkan sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin? Namanya dan itu biasanya sama atau tidak? Ya? Sama atau tidak? Beda ya? Misalnya zaitun dan minyak. Dia membawa zaitun dan minyak. Berarti dia membawa zaitun dan minyak selain zaitun. Meskipun dua-duanya sama, sama-sama minyak. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sunnahku dan sunnah para sahabat. Apakah berarti bahwasanya sunnah yang beliau sampaikan berbeda dengan sunnah para sahabat? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan sunnah Khulafaur Rasyidin dalam hadis ini bukan berarti ajaran Khulafaur Rasyidin yang berbeda dengan ajaran Nabi SAW. Namun maksudnya adalah sunnah Khulafaur Rasyidin yang itu bagian dari pemahaman mereka terhadap sunnah Nabi SAW. Atau dengan kata lain, sunnah Khulafaur Rasyidin adalah pemahaman para sahabat terhadap ajaran Rasulullah SAW. Sehingga kunci untuk menghadapi banyak sekali perbedaan pendapat tadi adalah pahami sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman para sahabat. Kalau orang melakukan ini, maka dia akan terbebas dari perselisihan pendapat. Dia akan selamat ketika menghadapi perselisihan pendapat. Hadirin dimakan Allah, banyak orang mengatakan kebenaran itu sifatnya relatif. Ini kalimat salah atau benar? Salah atau benar? Ya, bisa jadi menurut Anda benar, menurut orang lain kan keliru. Jadi Anda tidak perlu menyalahkan orang lain. Ini prinsip salah atau benar? Oke? Urusan? Gimana, Pak? Dugaan manusia? Ukuran manusia? Relatif. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita logika yang itu berfungsi untuk mencerna dan berfungsi untuk mempertimbangkan mana yang lebih mendekati kebenaran. Dan logika kita dikendalikan dengan fitrah yang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Fitrah Allah illati fatarun nas 'alaiha. Fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Karena itulah kalau orang itu memfungsikan dua ini, hal ini dengan benar, maka dia akan selalu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga yang namanya kebenaran tidak boleh kita katakan relatif. Semua ada standarnya. Kalau kebenaran itu relatif, nanti tidak ada fungsinya Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bisa lihat bahwa prinsip ini tidak berlaku di zaman para sahabat. Makanya kebenaran di zaman para sahabat itu satu dan tidak berbilang. Terjadi perselisihan, namun sifatnya istihadi dan itu tidak banyak. Artinya mereka punya standar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga terbentuklah akidah yang diyakini oleh para sahabat. Karena itulah, semakin orang itu jauh dari hawa nafsu, semakin orang itu jauh dari menggunakan perasaannya, maka dia akan semakin dekat dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa para sahabat standarnya sama dalam memahami kebenaran? Karena mereka jauh dari hawa nafsu ketika memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah jamaah dimakan Allah, prinsip yang banyak disebarkan di tengah masyarakat, kebenaran itu relatif, ini sebenarnya kalimat racun. Fungsinya untuk apa? Biar menghalangi orang tidak menyalahkan orang lain yang betul-betul dia itu adalah orang yang menyimpang. Karena itu Nabi SAW berpesan, kalau terjadi perselisihan, mengingat umat di masa mendatang itu hawa nafsunya lebih dominan, maka kembalikan tafsir yang kita miliki kepada orang yang hawa nafsunya lebih kecil, yaitu para sahabat. Ini ada banyak generasi, ada generasi sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, dan generasi setelahnya panjang sekali. Semakin jauh dari zaman Nabi, semakin banyak terjadi apa tadi? Perselisihan, begitu ya. Kenapa? Karena banyak orang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian muncul berbagai macam tafsiran. Sementara para sahabat, mereka juga memahami Al-Quran dan Sunnah dan menyimpulkan sesuai dengan yang mereka pahami. Jika kita disuruh membandingkan, mana dari sekian banyak ijtihad orang ini, ijtihad manusia ini, yang lebih mendekati kebenaran? Maka jawabannya adalah ijtihad yang paling bertakwa itulah yang paling mendekati kebenaran. Dan kita sangat meyakini ijtihad yang sahabat adalah ijtihad orang yang paling bertakwa. Sehingga kalau ada Al-Quran dan Sunnah, maka prinsip yang benar kembalikan kepada pemahaman para sahabat dan bukan dikembalikan kepada pemahaman masing-masing individu. Karena kalau Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikembalikan kepada masing-masing individu, nanti jadinya Islam yang berbeda-beda. Kalau Al-Quran dikembalikan kepada orang-orang liberal, nanti jadinya Islam Nusantara. Kalau Al-Quran dikembalikan kepada pengikut Ahmadiyah, nanti jadinya Islam Ahmadiyah. Al-Quran dikembalikan kepada orang Syiah, jadinya Islam Syiah. Dan berbeda-beda yang lain. Sehingga tidak mungkin Al-Quran itu dipahami sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Terus bagaimana? Kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Kadang ada orang yang tidak mau menerima semacam ini. Apa istimewanya sahabat? Sahabat kan manusia biasa, sama dengan kita, sama-sama manusia. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Jawabannya, bandingkan antara kamu dengan sahabat. Sejauh mana imanmu dibandingkan dengan iman para sahabat? Para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Berarti keyakinannya benar, imannya benar, amalnya benar. Karena itu, kalau kita mau memahami Al-Qur'an, kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Kalau dikembalikan kepada masing-masing individu, nanti jadinya ada banyak tafsir, ada banyak ajaran yang berbeda-beda. Karena Al-Quran dan Sunnahnya sama, cuma cara pemahamannya yang berbeda. Seperti Bapak Ibu punya bahan ya, ini kalau masuk gilingan A jadi X, masuk gilingan B nanti jadi Y, masuk gilingan C nanti jadi apa lagi. Seperti itu pula Al-Quran dan Sunnah. Kalau dipahami oleh orang Syiah nanti jadi Syiah, dipahami oleh orang liberal jadi Islam Nusantara. Sehingga tidak ada yang bisa kita jadikan acuan. Maka kembalikan kepada orang yang sesiap. Ini sebagaimana yang dipesankan oleh Abdullah bin Mas'ud, alaikum biman salafa fa innahu aqrabun nasilha. Pegangilah pemahaman orang di masa silam, karena mereka yang paling dekat dengan kebenaran. Kemudian Nabi SAW berpesan, abdu alaiha bin nawajid. Bikin sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geram kalian. Artinya gigi kuat-kuat. Sekalipun banyak sekali orang yang mempengaruhi kita, orang yang mengajak kita, pegangi kuat-kuat sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini prinsip yang kedua, bahwa Nabi SAW memberikan jaminan cara yang paling mujarab untuk bisa keluar dari ikhtilaf adalah pegangi sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian kita akan lanjutkan tentang bagaimana kerasnya ancaman bid'ah dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sebutkan dalam mukadimah, satu dosa semakin besar tingkatannya, maka semakin besar pula ancamannya. Dan dosa yang bertentangan dengan prinsip Islam itu nilainya lebih besar daripada dosa yang sifatnya tidak sampai menentang prinsip Islam. Kenapa bid'ah itu menjadi dosa yang sangat besar? Karena bid'ah ini lawan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Bid'ah itu lawan dari syahadat Muhammad utusan Allah. Salah satu di antara ancaman bid'ah, Nabi SAW menyebutkan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, peluang untuk diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Sampai beliau pernah mengatakan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi adanya bid'ah, adanya taubat yang dilakukan oleh pelaku bid'ah. Hadisnya dari Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Tabrani Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini statusnya sahih. Kenapa pelaku bid'ah itu dihalangi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, karena orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia melanggar syahadat Muhammad Rasulullah, dan itu dosa yang sangat besar. Yang kedua, umumnya orang yang melakukan bid'ah, dia merasa benar dengan tindakan dan aktivitas yang dia lakukan. Karena motivasi orang melakukan bid'ah itu untuk mendapatkan pahala. Bagaimana mungkin orang yang melakukan amal dan dia yakini itu berpahala bisa dinilai itu salah? Kalau dia disalahkan, gak terima dia. Saya beramal, saya berpahala kok disalahkan. Dan itu yang bisa kita lihat ketika orang itu diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan kita. Dia beralasan apa? Saya beramal kok disalahkan. Makanya sulit bagi orang ini untuk bertobat. Karena itu, kata Anto Al-Khurasani, salah seorang ulama zaman tabi'in, beliau mengatakan, "Ma yakatullahu ayyadzana li sahibi bid'atin bitaubatin." Hampir Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan pelaku bid'ah untuk bertobat. Karena peluang mereka untuk bertobat sangat kecil. Mereka merasa benar dengan tindakan yang dia lakukan, padahal apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan sisi lain, bahasanya bid'ah itu perbuatan dosa besar. Karena bid'ah itu hakikatnya berdusta atas nama siapa? Atas nama syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang melakukan bid'ah itu melakukan saingan dalam masalah syariat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dam bihillah." Apakah mereka punya sekutu-sekutu? Apa mereka punya Tuhan selain aku? Syara'u lahum min ad-din, yang membuatkan aturan dan ajaran untuk mereka, ma lam ya'dam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Tuhan mereka yang membuatkan aturan baru untuk mereka, padahal aturan itu tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa tindakan perbuatan bid'ah itu mirip dengan perbuatan syirik. Dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Menetapkan hukum dan aturan. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu mirip dengan orang yang menetapkan hukum dan aturan selain yang Allah turunkan. Dia merasa bahwasanya perbuatan ini bisa mendapatkan pahala, mengantarkan dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Berarti dia membuat aturan sendiri yang tidak pernah Allah turunkan, yang aturan itu sebenarnya mirip dengan aturan yang Allah turunkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang melakukan tindakan bid'ah seperti orang yang punya sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi. Apakah mereka punya sekutu yang menetapkan syariat yang tidak pernah Allah izinkan? Tentu saja jawabannya tidak. Karena di alam ini satu-satunya yang berhak menetapkan hukum hanya dalam masalah syariat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pelaku perbuatan bid'ah sulit untuk mendapatkan taubat, karena dia melakukan saingan dalam masalah hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang mukmin yang mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin dimakan Allah, kata sebagian ulama, mengingat besarnya dosa bid'ah, bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Orang melakukan perbuatan maksiat, orang melakukan dosa besar, dibandingkan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kata sebagian ulama yaitu Sufyan ats-Tsauri, iblis lebih suka dengan pelaku perbuatan bid'ah dibandingkan pelaku maksiat. Beliau mengatakan, innal bid'ata ahabbu ila iblisa minal maksiyah. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Li'annal bid'ata la yutabu minha wal maksiyata yutabu minha. Karena bid'ah itu hampir tidak ada peluang untuk diterima tobatnya, sementara maksiat berpeluang untuk diterima tobatnya. Dijelaskan ketika Imam Ahmad ditanya tentang ini, kata beliau, innahu la yuwaffaqu litaubah. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sulit untuk mendapatkan hidayah agar dia mau bertobat, karena dia merasa benar dengan tindakan yang dia lakukan. Beda dengan orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, perasaannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan yang dia lakukan nanti menghasilkan dosa. Maka untuk diajak bertobat lebih mudah. Kok ada orang yang diajak bertobat ketika dia melakukan maksiat terus ngeyel? Nah, ini memang kawan bayi. Pokoknya agak dikandani. Ini perlu dihukum. Tapi umumnya manusia, kalau nalurinya masih jalan, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, akan ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud keterangan dari Sufyan ats-Tsauri, bahwa perbuatan bid'ah itu sulit untuk diampuni, berbeda dengan perbuatan maksiat, sehingga iblis lebih mencintai orang yang melakukan perbuatan bid'ah dibandingkan orang yang melakukan maksiat. Siapa Sufyan ats-Tsauri sehingga beliau punya perkataan semacam itu? Beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Beliau ulama angkatan tabi'in, seangkatan dengan Imam Malik bin Anas, seangkatan dengan Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah. Kemudian hadirin dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara dampak buruk yang lainnya ketika orang melakukan perbuatan bid'ah, bahwa setiap bid'ah yang dikerjakan oleh seseorang itu akan membunuh sunnah yang ada di tempat yang sama. Dan ini bisa kita saksikan di tengah masyarakat. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Hasan Ibnu Athiyah, beliau mengatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naz'allahu min sunnatihim mithlaha." Jika ada kaum, jika ada sebagian masyarakat yang dia melakukan bid'ah dalam agama mereka, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan satu sunnah yang semisal dengan bid'ah itu. Karena bid'ah itu lawannya sunnah. Bid'ah lawannya sunnah. Maka bagian dari hukuman yang Allah berikan, ketika orang itu melakukan perbuatan bid'ah, dia akan berusaha untuk membelangi bid'ah ini sampai yang sunnah itu mereka tinggalkan dan dimatikan dalam kaum tadi. Kita bisa lihat dalam event dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat kita banyak sekali ajaran-ajaran yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan itu sebenarnya saingannya sunnah. Kita bisa ambil contoh misalnya untuk ajaran ketika orang itu mau melahirkan. Sebelum lahir usia 4 bulan ada apa? Singkepan. Nanti usia 7 bulan mitoni. Gandeng duite sentek akeko ora dilakoni. Sebelum itu sudah banyak acara. 4 bulan sudah acara modal ya. 7 bulan acara lagi. Begitu bayi lahir dipakai untuk biaya kelahiran, sudah hari yang ketujuh tidak ada sunnah akikah. Maka seperti itulah, bahwa sunnah atau bid'ah ketika dilaksanakan, dia akan mematikan sunnah yang semisal di kampung ini. Seperti itu pula yang terjadi ketika ada orang yang dia lebih merutinkan amalan yang tidak ada hadis sahihnya. Dia akan tinggalkan amalan yang ada hadis sahihnya. Di malam Jumat di situ ada dua bacaan saingan. Pertama Yasinan, yang kedua Kafian. Kenapa Kak? Di masyarakat kita belum tersebar, belum tenang istilah kahbian, Pak. Karena belum banyak yang mengamalkan. Kalau sudah banyak yang mengamalkan, nanti ada timbuan annya. Makanya tahlil itu karena saking banyak yang mengamalkan jadi tahlilan. Kemudian yasin karena saking banyak yang mengamalkan jadi yasinan. Diba karena saking banyak yang mengamalkan jadi dibaan. Dan seterusnya. Kita belum mendapatkan predikat kahbian di tempat kita. Berarti annya belum berlaku. Belum banyak masyarakat yang mengamalkannya. Padahal ini yang lebih sesuai dengan hadis sahih. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah aw yaumiha adaa Allahu lahu nurun ila jum'atin yali." Siapa yang membaca surat al-kahfi di malam Jumat atau siang hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia cahaya sampai Jumat berikutnya. Ini hadis yang sahih. Janjinya apa? Diberikan cahaya sampai Jumat berikutnya. Sementara hadis yang menganjurkan untuk membaca Yasin, siapa yang membaca Yasin di malam Jumat, ahyallahu qalbahu yawma yamutul qulub, maka Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya di hari di mana semua hati pada mati. Ini hadis yang baik, hadis yang lemah. Tapi orang lebih menjaga hadis yang lemah dibandingkan menjaga hadis yang sahih. Sampai surat Al-Kahfi itu tenggelam di tengah masyarakat gara-gara orang lebih banyak memilih Yasin. Kita tidak tahu kenapa kiainya itu lebih mengarahkan kepada Yasin daripada Al-Kahfi. Anggap saja, ya kan sama-sama mengamalkan hadis. Kalau jawabannya sama-sama mengamalkan hadis harus adil. Maka seharusnya yang dibaca dua surat. Kalau enggak Yasin, Kahfi. Tapi yang terjadi bagaimana? Yang ada cuma Yasin saja, Kahfi ditinggalkan. Bahkan sunnah Al-Kahfi itu mulai banyak dikenal oleh masyarakat sejak banyaknya tersebar dakwah sunnah. Sebelum itu masyarakat, Masya Allah, jarang kita dengar bacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Ngertinya orang itu Yasin. Bapak Ibu bisa survei ya, di pelosok-pelosok yang adanya cuma Yasin. Mereka ditanya Al-Kahfi itu dianjurkan di malam Jumat, hampir gak percaya. Seolah-olah itu tidak ada. Ini bukti bagaimana ketika orang itu mengamalkan bid'ah, maka sunnah yang semisal akan ditinggalkan. Ada sunnah di situ tapi sunnahnya ditinggalkan karena orang lebih suka dengan yang bid'ah. Termasuk juga misalnya dalam masalah yang lain. Ketika selesai sholat, orang itu dianjurkan untuk membaca istighfar. Tapi yang terjadi banyak orang yang selesai sholat justru membaca alhamdulillah sambil salaman. Rampung sholat, alhamdulillah sambung berkesel, alhamdulillah terus salaman. Ini bagian dari bid'ah yang tidak pernah diajarkan di zaman Nabi SAW, termasuk zaman para sahabat. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan setelah sholat salaman atau baca alhamdulillah. Setiap orang ditanya, kenapa kok baca seperti itu? Alasannya apa? Pakai logika. Nah, rampung sholatan terus juk ngapura kalau kanan kiri salaman. Ditambah lagi dengan bacaan alhamdulillah karena sudah berhasil, sudah selesai melakukan sholat, amal sholat. Kalau kemudian jawabannya sudah selesai melakukan amal sholat, seharusnya bacaan alhamdulillah itu dibaca setiap selesai amal sholat. Tapi ternyata praktik yang lain juga gak ada. Coba lihat, habis wudu baca apa? Gak ada yang membaca alhamdulillah. Apakah wudu bukan termasuk amal sholat? Termasuk. Habis sedekah dia juga gak baca alhamdulillah. Habis amal ibadah yang lain juga tidak membaca alhamdulillah. Ini bukti bahwasanya logika mereka tidak benar. Karena itu yang benar sesuai sholat, yang sesuai sunnah selesai sholat membaca istighfar dan tidak perlu salaman. Salaman itu malah ganggu. Begitu rampung sholat malah salam-salaman, ganggu yang lainnya orang yang mau pikir. Sementara dia butuh untuk istighfar dengan khusyuk malah terganggu. Ini contoh bagaimana ketika orang itu mengamalkan bid'ah, maka sunnah itu akan ditinggalkan, sunnah akan dihilangkan. Mungkin ada orang yang bertanya, rampung sholat kok mau lemasa istighfar. Bukankah orang yang selesai sholat itu selesai melakukan ibadah, bukan melakukan perbuatan maksiat? Kalau orang beristighfar setelah selesai melakukan dosa itu wajar. Tapi kalau orang istighfar selesai melakukan sholat, itu logikanya seperti apa? Jawabannya begini, amal ibadah itu terkadang tidak bisa masuk logika. Sekalipun itu tidak bisa dilogika, maka seharusnya yang kita lakukan adalah pasrah, bongkoan, sami'na wa atho'na. Wis lakukan saja. Kalau kita nggak tahu hikmahnya, lakukan saja. Masalah hikmah itu bukan urusan hamba. Yang penting apa yang saya kerjakan ini sesuai dengan panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kayak gitu, ya kita praktekkan saja. Atau yang kedua, kalau orang ingin mendapatkan penjelasan secara logika, dia bisa lihat bagaimana penjelasan para ulama. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar selesai sholat? Istighfar selesai ibadah itu tidak hanya ada dalam sholat. Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya selesai haji, Allah mengatakan, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wastaghfirullah." Kalau kalian sudah selesai manasik haji kalian, maka perbanyaklah mengingat Allah, agungkan nama Allah sebagaimana kalian mengagungkan bapak-bapak kalian, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Selesai haji kita disuruh banyak istighfar. Kemudian juga dalam masalah ibadah puasa, Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita selesai ibadah puasa untuk banyak mengagungkan nama Allah. Wa akmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, kemudian kalian mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran ketika selesai puasa Ramadan, karena kita mengagungkan nama Allah selesai ibadah. Bahkan ibadah yang terbesar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ibadah jadi nabi. Beliau bersatu jadi nabi itu ibadah ya. Ibadah beliau jadi nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan selesai jadi nabi istighfar. Selesai jadi nabi itu berarti apa? Apa pensiun? Di penghujung beliau untuk masa dakwah, di dekat beliau SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan untuk istighfar. Dan itu perintahnya ada di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Setelah kamu mendapatkan kemenangan, kamu bisa menaklukkan kota Mekah dan kau bisa lihat banyak orang masuk Islam secara berbondong-bondong, maka sucikanlah nama Rabbmu dan perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW sudah berhasil menaklukkan negeri asalnya, berarti tugas beliau sebentar lagi akan selesai. Dan itu artinya sebentar lagi beliau akan wafat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan beliau untuk banyak istighfar sebagai penghujung dari ibadah besar beliau sebagai nabi. Kenapa dalam banyak ibadah di sini Allah Subhanahu Wa Taala justru mengajarkan agar beristighfar? Jawabannya, yang pertama, karena kita yakin bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna, belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menutupi kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Jadi selesai sholat kita beristighfar, itu karena kita yakin sholat kita itu masih jauh dari sempurna. Maka untuk menutupi itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap dari ibadah yang kita kerjakan ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Karena itu setelah kita selesai melakukan ibadah, langsung kita sambung dengan istighfar, sehingga kita berharap dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini rahasia kenapa selesai ibadah kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, bukan baca hamdalah. Bar salat maca hamdalah ini wong kepedean. Alhamdulillah salatku wis ditampa. Rumangsane ya. Kata siapa salatnya ditampa? Belum tentu kan gitu. Terlalu pede orangnya. Seharusnya dia beristighfar. Mohon ampun, bisa jadi dalam salatnya banyak kekurangan. Baik. Ini penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya bid'ah itu musuhnya sunnah. Dan setiap orang melakukan perbuatan bid'ah berpeluang di situ ada sunnah yang mati disebabkan karena keberadaan bid'ah. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Sebenarnya adakah bid'ah yang hasanah? Kita bisa lihat bagaimana pernyataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seringkali dalam mukaddimah khutbahnya, dalam mukaddimah khutbahnya, Nabi SAW membaca kalimat ini: wa iyyakum wa muhtasatil umur, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhkanlah diri kalian dari muhtasatil umur, tindakan yang baru, perbuatan amal ibadah yang baru. Karena semua amal ibadah yang baru dalam masalah agama itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah sesat. Semua bid'ah adalah sesat. Siapa yang mengatakannya? Siapa yang mengatakannya? Rasulullah SAW. Nabi SAW sering sekali dalam khutbah beliau, beliau menyampaikan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Maka jangan sampai kita berani-berani ketika Nabi SAW mengatakan semua bid'ah itu sesat, terus kita angkat tangan, ya Rasulullah, bid'ah itu ada yang hasanah kok. Bid'ah itu ada yang hasanah loh. Kok disesatkan semuanya? Kira-kira bagaimana suasananya? Mungkin kita akan jadi orang munafik di tengah beliau. Beliau bilang A, tapi kita bilang enggak kok, ada yang B. Ngoreksi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita paham, kita mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, kemudian beliau berkali-kali mengucapkan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, seharusnya yang kita kedepankan adalah membenarkannya. Betul ya Rasulullah, semua bid'ah itu sesat. Kita menerima itu dan kita tunduk kepada apa yang dia sampaikan. Karena kalau itu boleh sampaikan berulang-ulang, berarti itu bagian dari prinsip agama. Ada kaidah mengatakan ida takarraro takarraro. Sesuatu itu kalau berulang, berarti dia mengakar, bagian dari prinsip agama. Rasulullah SAW sering menyampaikan ini dalam mukaddimah beliau, mukaddimah khutbahnya. Berarti itu bagian dari ajaran yang prinsip dalam Islam. Karena itu hadis ini jadi dalil oleh jumhur ulama bahwa tidak ada bid'ah yang hasanah. Kemudian kita juga bisa lihat perkataan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nas hasanatan. Semua bid'ah itu sesat meskipun masyarakat menganggapnya baik, menganggapnya hasanah. Biarlah ada orang yang bilang ada bid'ah hasanah, tapi kita tetap berpegang dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bid'ah itu sesat. Bagaimana praktek yang dilakukan oleh guru? Ada orang yang dia menilai bid'ah hasanah, kata Ibnu Umar, semua bid'ah sesat, meskipun banyak orang menilainya sebagai hasanah. Kemudian Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Manittada'a fil Islami bid'atan." Siapa yang melakukan bid'ah dalam agama Islam, yaraha hasanatan, dan dia anggap itu hasanah, faqad za'ama bi anna Muhammadan khana risalah. Maka berarti dia telah menganggap Muhammad itu berkhianat, mengkhianati risalah. Siapa yang melakukan bid'ah dalam masalah agama dan dia anggap itu baik dalam masalah agama, berarti keyakinannya ini menunjukkan kalau dia menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Apa maksudnya? Kata Imam Malik, "Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Karena Allah telah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan seluruh ajaran kamu dan agama kamu." Artinya tidak ada lagi peluang untuk nambahi ajaran dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menurut Imam Malik, orang yang melakukan perbuatan bid'ah kemudian dia yakini itu benar, itu hasanah, berarti dia menuduh ada ajaran syariat yang belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berarti orang ini menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyembunyikan sebagian ajaran syariat yang ajaran syariat ini diamalkan oleh orang tadi, makanya dia yakini itu benar. Sehingga kata Imam Malik, siapa yang melakukan perbuatan bid'ah dan dia yakin itu benar, maka berarti dia menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat. Padahal tidak mungkin ada ajaran syariat yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Sementara Allah telah berfirman bahwa semua agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap baik perbuatan bid'ah, berarti dia telah membuat syariat bandingan. Yang ini menunjukkan bagaimana perkhususan diri terhadap bid'ah. Terus bagaimana dengan perkataan sebagian ulama, ada bid'ah yang hasanah, seperti perkataan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Al-bid'atu bid'atan." Bid'ah itu ada dua, bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kemudian beliau menjelaskan, "Fama wafaqa sunnah fahuwa bid'atun hasanah." Yang sesuai sunnah itulah bid'ah hasanah. "Wa man khalafa sunnah fa huwa bid'atun sayyi'ah." Dan apa yang menyimpang dari sunnah maka itu bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Berarti hakikatnya bid'ah hasanah menurut Asy-Syafi'i adalah yang sesuai dengan sunnah. Terus kenapa beliau sebut dengan bid'ah padahal itu bukan bid'ah, itu sunnah? Jawabannya seperti keterangan Ibnu Rajab, bahwa istilah bid'ah yang dipakai oleh sebagian ulama sehingga mereka menyebut ada bid'ah yang baik adalah yang dimaksudkan bid'ah dari sisi lughawi, dari sisi makna bahasa, bukan bid'ah menurut pengertian syariah. Karena itu pemahaman masalah bahasa maka jangan dihubungkan dengan pengertian bid'ah menurut istilah syariah. Karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa Taala, kesimpulan dari kajian yang kita sampaikan di malam hari ini, bahwa prinsip penting yang perlu kita kedepankan, kita itu buta akhirat, kita itu buta akhirat, dan kita itu juga buta bagaimana caranya bisa hidup bahagia di akhirat. Coba kalau di tempat kita itu gak ada wahyu, terus ada orang yang tanya, bagaimana caranya untuk bisa kembali ke surga? Bisa gak kita jawab? Gak bisa. Kecuali kalau kita punya wahyu. Oh, menurut Al-Quran dan Sunnah, cara untuk bisa kembali ke surga adalah lakukan amal perintah ini dan tinggalkan larangan ini. Lakukan ibadah ini dan tinggalkan apa yang dilarang. Kita akan bisa menuju surga. Karena itu yang Allah sebutkan. Sehingga ketika Allah sudah ngasih panduan, inilah jalan untuk menuju surga. Maka jangan membuat panduan yang baru. Oh, saya punya jalan lain untuk menuju surga. Kan banyak jalan menuju surga. Oh, keliru. Banyak jalan menuju Roma itu benar. Kalau banyak jalan menuju surga ini keliru. Saya bisa lewat menuju surga dari arah kanan, dari arah kiri, bebas saja. Bukan. Jalan menuju surga cuma satu. Allah tunjukkan cuma satu. Kalau kanan kiri ini bukan jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan, beliau membuat satu garis lurus, kemudian beliau mengatakan, hada sabilullah, ini adalah jalan Allah. Yasir ilal jannah, yang akan mengantarkan orang menuju surga. Lalu beliau buat garis cabang-cabang kanan kiri, cabang-cabang kanan kiri. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, jalan-jalan yang bercabang buahnya ini adalah jalan yang menuju kesesatan. Fi kulli babin syaitanun yad'u ila dhalal. Di masing-masing ujung jalan di situ ada setan yang mengajak orang untuk menuju kesesatan. Maka keliru prinsip orang yang mengatakan saya akan menuju surga melalui jalan yang lain. Ya, kalau sampai. Kalau malah tersesat jauh yang perlu ngerokok, dia gak bakalan bisa sampai surga. Karena itulah Rasulullah SAW dan para ulama begitu antusias menekankan kepada kita untuk ikuti sunnah, ikuti sunnah. Karena ini satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Wallahu a'lam, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadikan setiap nabi itu aduan minal jinni wal ins, musuh dari golongan jin dan manusia. Yuhi ba'du minal ba' ila ba'din zuhru fal qawli ghurura, satu sama lain saling membisikkan zuhru fal qawli, ucapan yang indah, ghurura tujuannya untuk menipu. Karena itu hampir semua kesesatan punya dalil atau tidak? Semuanya punya. Gak ada satu pun kesesatan tidak punya dalil. Dan kita itu atau manusia itu terikat dengan sebuah kesesatan karena alasan dalil. Di situ ada dalilnya. Oh, bapaknya pakai dalil kok. Ini ustaznya juga pakai dalil. Wah, dia kalau menyebutkan Quran dan Sunnah fasih. Dalilnya fasih, Qurannya fasih. Kalau mau baca Quran malah enak di rumah, no, kan gitu ya. Pakai kiroah-kiroah. Semuanya punya dalil. Tapi itulah bagian dari bisikan setan dan wahyu setan kepada para musuh kebenaran. Satu sama lain saling membisikkan kebenaran atau saling membisikkan was-was dan gangguan dalam rangka untuk menipu manusia. Sampai pun Bapak Ibu bisa lihat, orang-orang jil liberal itu ketika mereka menyampaikan pemikirannya, mereka juga membayangkan dalil. Mereka juga membayangkan dalil. Tujuannya apa? Untuk mengikat manusia agar mau mengikutinya. Kalau doktrin agama tidak didukung dalil, orang itu gak bakalan mau ikut. Tapi kalau didukung dalil, berpeluang dia bisa mendapatkan pengikut. Sesesat apapun ajaran, dia pasti punya dalil. Sampai pun Ahmadiyah, dia juga punya dalil. Dia bisa membawakan ayat. Makanya salah satu di antara peringatan yang disampaikan oleh para ulama, kalau kita melihat ada sebuah pengajian yang isinya banyak menyampaikan kesesatan, disampaikan oleh tokoh kesesatan, maka bagi orang awam menjauh darinya dan jangan nekat untuk mendengarkannya. Li'anna syubhata taqtafa wal qulubu dha'ifa. Karena yang namanya pemikiran menyimpang itu menyambar-nyambar, sementara hati manusia itu lemah. Kadang karena dia belum tahu mendengar seperti itu, kemudian dia mau mengikuti ajakan kesesatan yang disampaikan oleh orang tadi. Dan Bapak Ibu yang dimakan Allah, belajar agama itu sama dengan membangun ideologi, sama dengan membangun akidah. Makanya orang yang belajar agama perlu memperhatikan siapa guru yang dia ambil, yang dia jadikan sebagai sumber ilmu. Karena belajar agama itu sama dengan membangun akidah. Kata Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, al-ilmu minad-din. Ilmu itu bagian dari agama. Fandur amman ta'khudhuna dinakum. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Mengambil ilmu agama sama dengan membangun ideologi agama. Kalau itu diteruskan, nanti kita akan terbentuk sebuah ideologi, sebuah keyakinan tertentu. Ketika yang dijadikan sebagai guru bukan orang yang bertanggung jawab ilmunya, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini bisa berbahaya. Nanti kita bisa memiliki ideologi dan ajaran yang jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pendekatan dan alasannya, termasuk pakai alasan tadi, pakai logika, daripada mending seperti ini. Kalau mendingnya itu pilihannya mubah, silakan saja. Tapi kalau mendingnya ini pilihannya sama-sama maksiat, maka meninggalkan maksiat tidak boleh dengan cara memunculkan maksiat yang baru. Bangun ini kue mendem ngombe, sudah ape mendem kalau pil, udah mendem nih. Tapi yang satu pakai zat cair, yang itu pakai zat padat. Yang penting kan bodoh mendemi. Ini maksiat dialihkan dengan maksiat. Atau ada orang yang ingin mengobati orang yang apa sakau, gitu, yang dia kecanduan apa ini narkoba, diobati pakai syirik, nah, misalnya. Kemudian dia diajak topo, ya. Kemudian dikenalkan dengan jin, nanti kasih sajen dan seterusnya. Nah, ini dulu dia mendem betul maksiat, tapi sekarang jadi musyrik. Mana yang lebih parah? Yang kedua, jadi musyrik. Karena itu kegiatan maksiat tidak boleh dihalangi atau tidak boleh dihilangkan dengan perbuatan maksiat yang serupa. Dan ini jadi kaidah umum, ya. Kaidah umumnya bunyinya, najis tidak boleh dibersihkan dengan najis. Maksiat tidak boleh dihilangkan dengan maksiat. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi maksiat meskipun masih menyisakan maksiat yang lain, bukan mengganti maksiat dengan maksiat. Karena ingkar mungkar tidak boleh memunculkan kemungkaran yang baru. Kalau dia pertimbangannya daripada, maka pilih yang mubah. Daripada go maksiat, ya pilih yang ini yang mubah, bukan pilih yang bid'ah. Wallahualam. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang berkomentar ini adalah sunnahnya kelompok tertentu, ini ajaran kelompok tertentu, ini bagian dari alasan yang sama, Pak. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini hanya untuk kelompok tertentu? Kalau sunnah ini Allah turunkan untuk kelompok tertentu, berarti Islam bukan rahmatan lil alamin. Seharusnya dia ngajar. Kalau memang merapatkan shaf, itu dia tuduh sebagai kelompok tertentu, dan ternyata ini yang lebih sesuai sunnah, berarti kelompoknya tidak sesuai sunnah. Dan itu yang disebut dengan dalil tanazzul. Dia mengakui diri sendiri tidak sesuai sunnah. Kelompok itu yang lebih benar daripada dia dalam kasus merapatkan shaf. Apalagi dia banggakan. Syukur kalau kemudian setan ikut sholat jamaah. Ini kan bagian dari tadi, bid'ah itu sulit untuk kemudian ditobat karena dia merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Wallahualam. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Ini kayaknya suasananya sudah mata merah. Berarti kita harus istirahat. Kalau memang malam kalau sudah selesai isya itu waktunya untuk istirahat, otak juga seharusnya untuk istirahat. Kalau untuk dipakai pengajian biasanya kurang bisa maksimal, kecuali kajiannya rada nyelekit, nah itu baru bisa mulai ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kasar dan keras di kajian kali ini, dan tentu saja itu bukan karena inisiatif pribadi saya. Tapi memang pembahasan masalah sunnah bid'ah itu mirip dengan pembahasan masalah syirik dan tauhid. Sebagaimana kita setuju kalau bahasan syirik dan tauhid memang harus keras-kerasan, karena ini penyakit yang berbahaya. Dan kita juga akan setuju bahwa pembahasan tentang masalah sunnah dan bid'ah juga harus disampaikan dengan tegas, karena ini bid'ah ini juga bagian dari penyakit yang berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang istiqomah di atas jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada malam hari ini. Insyaallah tiap akhir bulan kajian Masjid Al-Mu'ibah mengadakan kajian rutin tiap Rabu minggu terakhir. Tiap Rabu pagi bagi yang mendaki tsunami juga ada kajian Rabu ngaji bersama kami tiap Rabu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan 8.30 pagi, yaitu di Masjid Al-Hujjah Jalan Alilang kilometer 5,5 Jam Pandika Mandala, rumah makan sederhana selatan 50 meter. Ada jam masuk ketipun 300 meter. Yaitu membahas tentang kitab Tauhid dari karya Asyik Al-Imam Al-Jadid Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ali Ahmad bin Rasid bin Barat bin Hussein Al-Tamimi rahimahullah. Dan untuk kajian Rabu malam, kalau enggak akhir bulan di Al-Mu'ibah, biasanya juga ada kajian di Musola Kerajaan yang biasa dibimbing oleh Bapak Farid Ahmad. Bagi yang mendaki bisa dikoordinir untuk kajian pada tiap Rabu, Rabu pagi dan Rabu malam. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu pada Rabu terakhir tiap akhir bulan di Masjid Al-Muibah. Dari Tamir mengaturkan jalan mengharap atas kedatangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Dari kami yang mengatakan acara pada kesempatan malam hari ini, kurang lebih yang mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.